الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالعطاس والتثاؤب، وهما أمران يقعان من الإنسان وهما متضادان، أحدهما يدل على الصحة والعافية والنشاط، والآخر يدل على الخمول والفتور والكسل. ولهذا سيأتي معنا في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، لأن العطاس نشاط وصحة، والتثاؤب خمول وكسل. أورد رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، رواه البخاري. هذا الحديث كما قدمت أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه محبة الله سبحانه وتعالى للعطاس، وكراهية الله سبحانه وتعالى للتثاؤب. وقد قال أهل العلم إن الحكمة في الحمد عند العطاس كما جاء في الحديث: فإذا عطس فحمد الله. الحكمة في حمد الله عند العطاس، يقول ابن القيم رحمه الله: قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسيرة، ولهذا شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي حصلت للبدن، فلله الحمد كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله. هذا فيما يتعلق بالحمد عند العطاس. وأما فيما يتعلق بالتثاؤب فإن الله لا يحبه لأنه من الشيطان كما تقدم في الحديث، ولأنه في الغالب لا يكون إلا مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه وميله إلى الكسل، والمسلم مأمور بكظمه ما استطاع، وهذا المعنى سيأتي في حديث لاحق عند المصنف رحمه الله تعالى. هنا في هذا الحديث قال: فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، قال فليرده ما استطاع، وفي رواية فليكظم ما استطاع، وفي رواية ثالثة: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه. وهنا ننتبه يا إخوة المستمعون إلى فائدة ذات أهمية، وهي أنها ثلاث مراحل ومحاولات من العبد دلت عليها مجموع هذه الروايات. المرحلة الأولى الكظم، يعني تعمل على منع وجود التثاؤب، عندما تحس بأن التثاؤب بدأ يوجد تحاول أن تمنع أن يوجد منك هذا التثاؤب. إن لم تتمكن من ذلك تنتقل للمرحلة الأولى، وهي إبقاء الفم وقت التثاؤب مغلقا، إبقاء الفم، يعني المرحلة الأولى رد التثاؤب ومنعه، والمرحلة الثانية كظمه بحيث أن الفم تحاول أن لا ينفتح ويبقى مغلقا. إن لم تستطع لا هذه ولا هذه تنتقل للمرحلة الثالثة التي جاءت في هذا الحديث: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، تغطي يدك فيك بيدك. وقد جاء في الحديث قال: فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل، فتضع يدك على فيك، وهذه هي المحاولة الثالثة. أما أن يبقى المسلم متثائبا والفم مفتوح فهذا عرضة لدخول الشيطان، وعرضة لدخول الغبار، وعرضة لدخول الذباب، إضافة إلى المنظر الذي هو ليس بلائق ولا جيد عندما يكون المسلم على تلك الحالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada dan juga para pemirsa TV Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab yang baru, yaitu bab tentang disunnahkan untuk menjawab orang yang bersin dengan mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan yarhamukallah jika dia mengucapkan alhamdulillah, dan dibencinya ya untuk menjawab bersinnya dengan mengatakan yarhamukallah jika dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penjelasan tentang adab-adab yang berkaitan dengan cara menjawab orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Demikian juga yang berkaitan dengan tasawuf, yaitu dengan menguap ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, judul ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bersin dan menguap ya. Kita tahu bahwasanya dua perkara ini, bersin dan menguap, ya, menimpa namanya manusia ya, namanya manusia pasti menimpa ditimpa dengan bersin atau menguap. Dan dua perkara ini saling bertentangan. Satunya menunjukkan akan sehat dan semangat ya, yaitu bersin ya. Dan yang satunya yaitu menguap adalah menunjukkan akan kemalasan dan keloyoan. Ya. Oleh karenanya bersin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan menguap itu disukai oleh syaitan karena menunjukkan atas kemalasan dan keloyoan, sedangkan bersin menunjukkan semangat ya. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hadis yang akan dibawakan oleh Al-Imam Nawawi ya, ya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul utas, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin, wa yakrahu tatha'ub, dan Allah Subhanahu wa taala membenci menguap. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallah ta'ala kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu an yakula lahu yarhamukallah. Jika salah seorang dari kalian bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dia memuji Allah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengar pujian tersebut untuk menjawab bersinnya dengan mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa amma tatha'ub fa innama huwa minasyaitan, adapun menguap maka itu berasal dari syaitan. Oleh karenanya jika salah seorang dari kalian menguap, falyaruddahu mastata'a, maka berusahalah untuk menolak ya menguap tersebut. Fa inna ahadakum idza tatha'aba dhahika minhu syaitan, sungguhnya salah seorang dari kalian jika sedang menguap maka diketawai oleh syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita sebutkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya bersin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena menunjukkan adanya semangat, adanya kegiatan ya, kesehatan. Adapun menguap menunjukkan adanya loyo dan sifat malas, dan ini disukai oleh syaitan. Adapun hikmah dari kenapa kita tatkala bersin kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, karena orang tatkala bersin dia memperoleh nikmat yang besar dan mendapatkan manfaat ya. Kenapa? Dengan keluarnya kotoran dari kepalanya ya, yang seandainya kalau kotoran tersebut tidak dia keluarkan dengan bersin, kemudian tersimpan di kepalanya, maka akan bisa menimbulkan penyakit yang berat. Oleh karenanya, tatkala dia bersin dan mengeluarkan kotoran tersebut dari mulutnya, maka atau dari hidungnya, dari kepalanya, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang dia rasakan tersebut, sementara dia telah mengeluarkan kotoran dari kepalanya, anggota tubuhnya masih dalam keadaan normal setelah goncangan tatkala melakukan kegiatan bersin tadi. Oleh karenanya, hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepadanya. Adapun menguap, ya, tasa'ub, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Kenapa? Karena tasa'ub, menguap itu dari syaitan. Karena biasanya orang yang menguap itu tidaklah dia melakukan, dia tidak menguap kecuali timbul dari orang yang badannya berat, kemudian kemalasan dan kecondongan kepada apa namanya sikap malas, ya. Dan oleh karenanya seorang muslim diperintahkan untuk berusaha menahan uapannya, menahan uapannya. Kita lihat dalam riwayat-riwayat ada tiga model. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini, falyaruddahu mastata', hendaknya dia menolak, ya, uapannya tersebut. Kalau dia ingin menguap, maka hendaknya dia menolak. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan falyakdzum mastata', hendaknya dia berusaha untuk menutup, ya, ya, menutup apa mulutnya. Dan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan falyumsik biyadihi, ya, hendaknya dia untuk menahan dengan tangannya. Dari sini Syekh menjelaskan bahwasanya adab dalam bertasawuf, dalam menguap, ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu falyaruddahu, dia berusaha untuk menolaknya, dia berusaha untuk mencegah. Jika dia sudah merasa bahwasanya dia akan menguap, dia berusaha menahan uapannya, menguap tersebut, sehingga dia tidak menjadi menguap. Ini kalau dia mungkin melakukannya. Jika ternyata tidak mungkin, tidak berhasil dia menolak menguapnya tadi, maka dia falyakdzum, maka dia berusaha untuk tetap dia menguap dengan tetap menutup mulutnya. Dia berusaha untuk tetap menutup mulutnya meskipun dia menguap. Kalau tidak mungkin juga ternyata dia harus membuka mulutnya, maka hendaknya dia berusaha menutup mulutnya dengan tangannya. Ini marhala yang ketiga. Jadi yang pertama berusaha menolaknya, yang kedua kalau tidak mampu untuk menolaknya, dia tetap menguap tapi dengan menutup mulutnya. Jika tidak mampu lagi mulutnya harus terbuka, maka dia tutup mulutnya tersebut dengan tangannya. Kenapa? Kalau dia menguap dalam kondisi mulutnya terbuka, tidak dia tutup dengan tangannya, fa'inna syaitan yadkhul, sebagaimana sabda Nabi SAW, maka syaitan bisa masuk dalam mulutnya. Oleh karenanya, kita lihat orang yang menguap dalam keadaan membuka mulutnya, maka bisa jadi syaitan masuk dalam mulutnya, atau adanya debu yang masuk dalam mulutnya. Kemudian juga pemandangan yang tidak kurang bagus, ya, pemandangan orang yang menguap tanpa ditutup mulutnya, pemandangan yang jelek. Oleh karena seorang muslim berusaha untuk beradab dengan adab Nabi SAW tatkala menguap. قال رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استطاع أحدكم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري وهذا الحديث فيه الآداب التي تشرع للعاطس ومن عنده عندما تقع هذه النعمة لأحد الجالسين وهي نعمة العطاس والتي تتطلب منه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة ولهذا قال في هذا الحديث فليقل الحمد لله وليقل له قال وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله وهذا دعاء من أخيه له وهذا الدعاء يسمى تشميت في بعض الأحاديث يأتي فليشمته هذا تشميت العاطس بالدعاء له بالرحمة فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم انظر هنا أخي المستمع الكريم رعاك الله إلى هذا الجمال والكمال الذي دعت إليه الشريعة عند العطاس حمد وثناء وتراحم ودعاء العاطس يحمد الله ومن يسمعه يدعو له بالرحمة ثم هو يبادل الدعاء بالدعاء فيدعو لمن شمته بالهداية وصلاح الحال فما أقواها من لحمة وما أجمله من ترابط ووصال، بل جعل الإسلام تشمية العاطس حقا من الحقوق المتبادلة بين المسلمين. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فهنا ذكر من جملة الحقوق إذا عطس وحمد الله فشمته، والتشميت هو الدعاء بالخير. قيل هو مشتق من الشوامت وهي القوائم، كأنه دعا له بالثبات والقيام بالطاعة، وقيل معناه أبعدك الله عن الشماتة وجنبك ما يشمت عليك به. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul," jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaknya dia berkata alhamdulillah. "Wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu," dan hendaknya saudaranya atau teman yang mendengar dia mengucapkan alhamdulillah mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Fa idza qala lahu yarhamukallah, jika temannya tadi mengucapkan kepadanya yarhamukallah, mendoakannya yarhamukallah, falyakul, maka hendaknya dia balas lagi dengan doa yang lain, yaitu yahdikumullahu wa yuslih balakum, semoga Allah beri hidayah kepada engkau dan semoga Allah memperbaiki urusanmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berkaitan tentang adab-adab tentang orang yang bersin dan orang yang di sekitar orang yang sedang bersin, ya. Tatkala Allah memberikan nikmat bersin, ya, nikmat yang tadi sebagaimana telah kita jelaskan, maka seorang yang bersin tersebut hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, yang artinya segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka temannya atau saudaranya atau sahabat yang ada di sekitar dia dan mendengar dia telah memuji Allah, maka hendaknya membalas pujian tersebut dengan mengatakan, mendoakannya yarhamukallah, yaitu semoga Allah merahmati engkau. Lihatlah, ini adalah doa dari saudaranya yang mendengar dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa ini yarhamukallah dalam istilah syariat dinamakan dengan tasmit. Ya, kalau dikatakan tasmit artinya mendoakan orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, doanya yaitu yarhamukallah. Jadi tasmit adalah ucapan doa yarhamukallah, yaitu mendoakan dia untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana indahnya syariat ini dan indahnya bagaimana sempurnanya syariat ini. Syariat memberi perhatian bahkan dalam masalah bersin. Ya, lihatlah bagaimana orang yang bersin disyariatkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, dan lihatlah bagaimana yang mendengar mendoakan dia, kemudian yang bersin kembali mendoakan orang yang mendoakan dia. Di situ terkumpul ada pujian, ya, ada sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala, ada tarahum, ada saling mendoakan di antara seorang dengan saudaranya, antara kemudian ada doa di antara keduanya, ya. Sang orang yang bersin memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang mendengar, saudaranya yang mendengar dia memuji Allah, melakukan tasmid dengan mendoakannya agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat bagaimana saling mendoakan di antara dua saudara. Orang yang bersin tadi tatkala mendengar saudaranya mengatakan kepadanya yarhamukallah, maka dia balas mendoakan dia dengan mengatakan yahdikumullahu wa yuslih balakum, semoga Allah beri hidayah kepadamu dan semoga Allah memperbaiki dan meluruskan kondisimu. Dan lihatlah bagaimana indahnya syariat ini dan indahnya bagaimana hubungan antara seorang muslim dengan saudaranya. Bahkan Islam menjadikan tasmit al-atis, yaitu tasmit, merupakan salah satu hak, ya, atau kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakul muslim alal muslim sittun." Sungguhnya hak seorang muslim atas muslim yang lain, yaitu harus ditunaikan oleh muslim yang lain, ada 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau bertemu dengan dia maka berilah salam kepada dia. Wa idza da'aka faajibhu, jika dia mengajakmu, mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu, jika dia minta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Dan perhatikan, wa idza atasa wa hamidallah fashammithu, jika saudaramu bersin kemudian dia muji Allah Subhanahu wa taala, fashammithu, maka ucapkanlah yarhamukallah. Wa idza marad fa'udhu, jika dia sakit maka ziarahilah atau datangilah, kunjungilah dia, jenguklah dia. Wa idza mata fattabi'hu, jika dia meninggal maka ikutlah jenazahnya. Oleh karenanya tasmid merupakan hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain, yaitu mendoakan dia dengan kebaikan dengan mengucapkan ya arhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dikatakan bahwasanya tasmid diambil dari bahasa Arab dari syawamit yang artinya al-qawaim. Al-qawaim yaitu artinya pondasi-pondasi. Ya, tatkala seorang melakukan tasmid mengatakan ya arhamukallah, seakan-akan dia mendoakan saudaranya agar dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mampu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada makna yang lain dikatakan tasmid, ya, maksudnya adalah abadakallahu anisyamatah, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan engkau dari ejekan orang-orang yang tidak suka kepada engkau, ya, sehingga engkau dijauhkan dari perkara-perkara yang bisa menjadikan engkau bahan ejekan oleh musuh-musuhmu. قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته فإن لم يحمد الله فلا تشمته. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام يفيد أن هذا التشميت الذي هو قول يرحمك الله إنما يستحقه من يحمد الله عند العطاس، أما من لم يحمد الله عند العطاس فإنه لا يستحق أن يشمت، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. والحديث له قصة جاءت في صحيح مسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري قال دخلت على أبي موسى الأشعري وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، أي زوجة والده الثانية، في بيت بنت الفضل بن عباس، فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها، فرجعت إلى أمي، أي زوجته الأخرى، فرجعت إلى أمي فأخبرتها، فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمت، وعطست أي ضرتها فشمتها، فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم يشمت، وعطست أي الزوجة فحمدت الله فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته فإن لم يحمد الله فلا تشمت. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallahu fashammituhu." Jika salah seorang dari kalian bersin kemudian dia memuji Allah, fashammituhu, maka lakukanlah tasmid kepadanya, yaitu dengan mendoakan dia mengucapkan ya rahmukallah. Fa illam yahmadillaha fala tushammituhu. Jika dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka jangan engkau mentasmid dia, yaitu jangan kau doakan dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada sebabnya, ya. Dalam diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Burdah, ya, dia berkata, "Dakhaltu ala Abi Musa al-Asy'ari." Aku menemui Abu Musa al-Asy'ari wa huwa fi baiti bintil Fadl bin Abbas. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini memiliki lebih dari seorang istri, ya, salah satunya adalah bintul Fadl bin Abbas. Dan adapun Abu Burdah adalah salah seorang dari anak dari salah seorang istrinya Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Abu Burdah mengatakan, fa'atastu falam yushammitni. Tatkala saya bersin di sisi Abu Musa al-Asy'ari, dia tidak mendoakanku, tidak mengatakan yarhamukallah. Tatkala bintul Fadl bin Abbas, istri dari Abu Musa al-Asy'ari ini bersin, fashammataha, maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan yarhamukallah. Maka aku pun pulang ke ibuku dan aku kabarkan kepadanya, ibunya ini, ibunya adalah istri dari Abu Musa juga, ya, dia kabarkan kepada ibunya. Kemudian tatkala Abu Musa mendatangi ibuku, maka ibunya tadi berkata kepada Abu Musa, atasa indaka ibni falam tushammithu. Anak saya tadi bersin di sisimu, wahai Abu Musa, akan tapi kau tidak mendoakannya, kau tidak mengatakan ya rahmukallah. Wa atasat fashammataha. Fashammataha. Adapun tatkala istrimu yang lain bersin, yaitu bintul Fadl bin Abbas bersin, engkau mendoakan dia. Ya. seakan-akan ada nada protes. Maka Abu Musa al-Asy'ari menjelaskan, sungguhnya idab inna binaka atas, adapun putramu, ya Abu Burda itu bersin, falam yahmadillah, dia tidak memuji Allah tatkala bersin, falam usyamitu, kalau begitu aku tidak mendoakan dia. Adapun istriku yang lain, yaitu bintil Fadl bin Abbas, tatkala bersin, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya pun mendoakan dia. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituhu, jika salah seorang dari kalian bersin kemudian memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka doakanlah dia. Fa'illam yahmadillah falatushammituhu, dan jika dia tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah mendoakannya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tasmid itu, ya, mendoakan yarhamukallah, itu hanya merupakan hak orang yang bersin sambil memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seorang yang bersin dan tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak berhak untuk didoakan. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala atasa rajulan inda nabi sallallahu alaihi wasallam فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله متفق عليه وهو بمعنى الحديث الذي قبله. Demikian juga Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ada dua orang yang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salah satunya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya tidak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yarhamukallah, dia pun protes, dia mengatakan, ya Rasulullah, si fulan tadi bersin dan kau doakan dia, adapun saya tatkala bersin kau tidak mendoakan saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hadza hamidallah, si fulan tadi tatkala bersin dia memuji Allah, wa innaka lam tahmidillah, adapun engkau tatkala bersin engkau tidak memuji Allah, maka tidak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya. Qala rahimahullahu taala wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atas وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته شك الراوي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا الحديث فيه أدب من الآداب التي تتعلق بالعطاس والعطاس كما نعلم هو اندفاع الأبخرة وخروجها من الأنف بضغط واندفاع قوي وفي الغالب أيضا يكون لدى بعض الناس مع هذا الاندفاع الذي هو خروج بعض الأبخرة أو بعض الرداد من الأنف وقت العطاس يصاحبه أيضا صوت فيجتمع أمران فهنا في هذا الحديث يقول إذا عطس كان رسول الله إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته شك الراوي وهذا فيه أن من السنة ومن أدب العطاس أن الإنسان يأخذ يده إذا أراد أن يعطس ويضعها على فيه أي على فيه وأنفه أو يأخذ طرف ثوبه أو عمامته أو منديل إذا كان معه فيضعه على فيه ووضع هذه اليد أو الثوب على هذا الموضع وقت العطاس فيه فائدة الأولى أن هذا فيه حجب لمثل هذا الرذاذ أو الأبخرة التي تخرج حتى لا يتأذى بها أحد الحاضرين وأيضا حتى لا يتأذى بها الإنسان نفسه والأمر الآخر أن هذا فيه غض من الصوت ولهذا قال في الحديث غض بها صوته لأن غض الصوت مهم جدا في هذا الباب لأنه قد يكون إنسان إلى جوارك على غفلة فيؤذيه الصوت على أن بعض الناس أصلحهم الله يتعمد أن يزيد مع الصوت صوتا عند العطاس وهذا مضادة ومخالفة للهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعموما السنة مباركة جاءت بإصلاح العباد وتهذيبهم وتعليمهم ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وأنت ترى هنا في مسألة العطاس وما فيها من تقوية، حتى إنك ترى ما يدل عليه الحديث الآخر أن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. انظر هذا التلاحم بأبهى صوره عندما يقع العطاس من أحد الحاضرين، مطلوب منه أن يبتعد عن أي أذى ولو يسير جدا، لا بأبخرة تخرج ولا بصوت يزعج أيضا، ومطلوب من الذين حوله أيضا يبادلونه الدعاء بالدعاء. وهذا كله مما يدل على أن الإسلام رابطة وثيقة عظيمة مباركة بين أهل الإسلام. Para pendengar di Rojak dimanapun Anda berada dan para pemirsa Rojak TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah kemudian bawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bersin, beliau meletakkan tangannya atau meletakkan bajunya di mulutnya. Wa khafadha aw ghadda biha sautahu. Ya, Rasulullah sallam merendahkan atau menundukkan suaranya, ya, sang rawi ragu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada adab di antara adab-adab yang berkaitan dengan bersin. Kita tahu bersin adalah keluarnya kotoran ya dari udara yang terdapat dalam kepala seseorang, kemudian dia keluarkan dengan tolakan yang sangat kuat. Yang seringnya seorang tatkala bersin, selain dia merasakan tolakan dari dalam, disertai dengan suara. Oleh karenanya, tatkala seorang bersin, sering terkumpul padanya dua perkara, yaitu tolakan dari dalam dengan tolakan yang kuat, ya, seperti udara yang akan keluar dengan tolakan yang kuat dari dalam, kedua disertai dengan suara yang keras. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bersin, beliau melakukan adab yang indah, ya, yaitu pertama beliau menutup mulut beliau, ya, dengan juga menutup hidung beliau dengan tangan beliau atau dengan menggunakan pakaian beliau, ya, dan ini bisa kita ikuti dengan pakaian kita atau dengan tangan kita atau dengan sapu tangan atau dengan tisu yang ada sama kita, ya, kalau orang bisa dengan bajunya atau dengan sorbannya untuk menutup mulutnya tersebut. Ini adab yang pertama, ya, adab yang pertama. Dan yang kedua, adab yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk melemahkan dan merendahkan suaranya. Dan adab seperti ini, yaitu menutup mulut dengan sertai suara yang rendah, ini memberi faedah. Ya, yang pertama faedahnya yaitu seorang mencegah kotoran yang keluar dari mulutnya tersebut sehingga tertahan dan tidak tersebar di mana-mana. Bisa jadi akan memberi gangguan kepada orang lain. Kotoran tersebut bisa mengenai orang lain atau bau yang tidak enak sampai kepada orang lain, sehingga dengan menutup mulut tersebut tidak mengganggu orang yang di sekitarnya. Yang kedua, tatkala merendahkan suara, ini juga perkara yang sangat penting, ya. Kenapa? Karena dengan merendahkan suara maka dia tidak mengganggu orang lain. Mungkin di samping dia ada orang sedang istirahat, ada orang yang sedang mungkin tidur, begitu dia bersin dengan suara yang keras, orang tersebut bisa terganggu, bisa terjaga dari tidurnya. Yang jadi masalah, sebagian orang sengaja untuk mengeraskan suaranya tatkala dia bersin, sengaja sudah bersinnya dia sebarkan, tidak dia tutup mulutnya sehingga tersebar kotoran tersebut, kemudian dia keraskan suaranya sehingga mengganggu orang di sekitarnya. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya berkah, semuanya mubarakah, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk kemaslahatan para hamba, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Ya, lihatlah bagaimana, kita perhatikan tadi yang telah kita jelaskan tentang sunnah yang berkaitan dengan orang yang bersin, dan bagaimana orang yang di sekitarnya tatkala mendengar ada yang bersin, kemudian dia mendoakan orang tersebut. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana ikatan yang kuat di antara kaum mukminin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-mukmin kal bunyan, bahwasanya al-mukminin itu seperti seperti apa namanya bangunan ya, syuddu ba'dhum ba'dhan, saling menguatkan di antara mereka. Lihatlah seorang yang sedang bersin, dia disunahkan untuk menutup mulutnya, tidak mengganggu orang lain, kemudian dia berusaha merendahkan suaranya, kemudian setelah itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang di sekitarnya kemudian mendoakan dia dengan mengucapkan ya rahmukallah. Kemudian setelah dia mendengar doa tersebut, dia balas lagi dengan doa yahdikumullah yuslih balakum. Lihatlah bagaimana Islam adalah rabit, berusaha mengikat tali persaudaraan yang kuat di antara seorang muslim dengan yang lainnya, saling mendoakan di antara mereka dan tidak mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Ini menunjukkan akan sempurna dan indahnya syariat Islam. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala kana al-yahud yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqul lahum yarhamukum Allah fayaqul yahdikum Allah wa yuslih بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قوله يتعاطسون أي يتكلفون العطاس ويتصنع الواحد منهم العطاس وإن لم يكن فيه عطاس حقيقة لكن يتكلف من أجل أن يحظى بهذه الدعوة يرحمك الله من أجل أن يحظى بهذه الدعوة يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله. وهنا استفيد فائدة وهي أن اليهود هذه الأمة المغضوب عليهم الذين خذلهم الله كانوا قد عرفوا الحق وعرفوا أن نبينا عليه الصلاة والسلام نبي الحق وعرفوا صدقه عليه الصلاة والسلام وصدق ما جاء به. وانظر هنا في هذا الباب باب الدعاء كانوا يتعاطسون عنده يرجون بركة دعائه يرجون بركة دعائه لهم بهذه الدعوة يرحمكم الله يرحمكم الله. لكن القوم كفار والكافر لا يدعى له بالرحمة ولا يدعى له بالمغفرة ما دام على كفره وضلاله ولكن يدعى له بالصلاح يدعى له ب الهداية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بيهديكم الله ويصلح بالكم فكان يدعو لهم بالهداية والصلاح وهذا فيه أن الكافر يدعى له بهذا يدعى له بهذا يدعى له أن يهديه الله وأن يصلح باله. وقد أدرك اليهود أهمية هذا الدعاء وكانوا يتعاطسون ليظفروا بهذه الدعوة مما يدل على أنهم أدركوا أهمية هذه الدعوة وهذا مما يدل على كمال هذا الدين وعظمة شأنه حتى إن الأعداء شهدوا ضمنا بمكانة هدي الإسلام وكمال شأنه وعظم توجيهاته. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana al-yahudu yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Orang-orang Yahudi, mereka pura-pura bersin di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan mereka? "Yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah." Mereka berharap agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka dengan doa yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Fayaqul, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya dengan doa yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahdikumullahu wa yuslih balakum, semoga Allah beri hidayah kepada kalian dan perbaiki kondisi kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi dalam Sunan mereka dan Tirmizi mengatakan hadisun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sabda dalam hadis ini tatkala Abu Musa mengatakan al-yahud yata'atasuna, orang-orang Yahudi mereka bersin, maksudnya mereka pura-pura bersin ya, meskipun mereka tidak ada tolakan dari dalam mereka ingin bersin, tapi mereka sengaja berusaha untuk bisa bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan mereka? Tidak lain kecuali agar mereka mendapatkan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah di sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahudi, ya orang-orang Yahudi yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala makhdhub alaihim, yang mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai karena mereka mengetahui kebenaran namun tidak mereka kerjakan. Lihatlah di sini mereka tahu tentang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kebenaran dan mereka telah mengetahui tentang kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mereka sengaja pura-pura bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka mengharap mendapatkan keberkahan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu doa apa? Yarhamukallah. Mereka ingin didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ini menunjukkan mereka mengakui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka mengingkari. Akan tapi, karena mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang Yahudi mereka adalah orang-orang kafir, maka kita tahu orang-orang kafir tidak boleh didoakan dengan rahmat. Ya, tidak boleh kita mengatakan yarhamukallah kepada orang kafir, semoga Allah merahmatimu, tidak boleh. Akan tapi, orang kafir boleh didoakan dengan hidayah, semoga diberi hidayah, atau diluruskan, diperbaiki kondisinya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa bagi mereka bukan dengan doa yarhamukallah, bukan, tetapi Nabi berdoa dengan yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan meluruskan dan perbaiki urusan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya seorang kafir boleh didoakan dengan hidayah dan didoakan agar diluruskan kondisinya. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi mereka mengetahui tentang urgensinya doa ini, sehingga mereka sampai pura-pura berusaha untuk bisa bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa mendapatkan doa yang sangat singkat yarhamukallah, tetapi doa tersebut mereka tahu doa itu sangat penting. Yang ini menunjukkan akan indahnya doa ini, sampai-sampai musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam seperti orang Yahudi mengakui keindahan syariat Islam, bahwasanya doa yarhamukallah adalah suatu syariat yang sangat indah, sehingga mereka ingin didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa tersebut. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل رواه مسلم. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه أدب من آداب التثاؤب ألا وهو أن يضع يده على فيه. وسبق التنبيه أنه يسبق هذه المرحلة مرحلتان، الأولى المنع، منع التثاؤب من أن يوجد، يحاول أن يرده، فإن لم يستطع فليكظم يغلق فمه ولا يفتحه. المرحلة الثانية إذا فتح الفم وقت التثاؤب فليفعل هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يمسك بيده على فيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال فإن الشيطان يدخل، والشيطان عدو يراك ولا تراه، وهو ينتهز أدنى فرصة للإساءة إليك والإضرار بك. فإذا وجد الفم مفتوحا وقت التثاؤب كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دخل، قال فإن الشيطان يدخل. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى وضع اليد حتى تكون حاجبا ومانعا من دخوله، إضافة إلى أنه أيضا قد يدخل الذباب وشيء من حشرات الطائرة أو الغبار، إضافة كذلك إلى أن منظر الإنسان أمام إخوانه ورفقائه وأهله لا يكون جميلا عندما يكون مفتوح الفم وقت التثاؤب. وعلى كل نختم لقاءنا هذا بحمد الله على كمال هذه الشريعة التي هدانا الله عز وجل إليها وجعلنا من أهلها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين للتأدب بآداب الإسلام وأخلاقه العظيمة، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. Kemudian hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi 'ala fih." Jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaknya dia memegang mulutnya dengan tangannya. Fa inna syaitana yadkhul, karena syaitan bisa masuk. Rawahu Muslim, riwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV di mana pun Anda berada, dalam hadis ini menjelaskan tentang salah satu adab dari adab-adab menguap, ya, yaitu seorang meletakkan tangannya di mulutnya, ya, jika dia sedang menguap. Dan telah lalu kita telah jelaskan bahwasanya ada tiga tahapan tatkala seorang sedang menguap. Yang pertama dia berusaha menolak ya menguapnya tadi. Kalau dia sudah merasa akan menguap, berusaha dia menolak untuk tidak menguap. Jika dia tidak mampu, maka berlanjut pada tahapan kedua. Dia menguap namun dia berusaha dengan tetap menutup mulutnya. Ya, berusaha sebisa mungkin mulutnya ditutup sambil menguap. Jika tidak mampu lagi mulutnya harus terbuka, maka dia berusaha menutup mulutnya tersebut dengan tangannya atau dengan bajunya atau dengan kain dan yang lainnya ya. Kenapa Rasulullah menyebutkan ilahnya, sebabnya? Kenapa dianjurkan untuk menutup mulut tatkala sedang menguap? Karena Rasulullah SAW mengatakan fa inna syaitana yadkhul, karena syaitan bisa masuk dalam mulut orang tersebut. Syaitan adalah musuh kita semua dan musuh yang sangat yang sangat bahaya. Dia melihat kita dan kita tidak bisa melihat syaitan. Dan syaitan berusaha ya mencari kesempatan sekecil apapun untuk bisa memberi kemudaratan kepada kita. Ya, oleh karenanya di antara kesempatan yang dilakukan oleh syaitan di yaitu jika seorang menguap sambil membuka mulutnya, maka akan langsung dimasuki oleh syaitan. Oleh karenanya seorang berusaha untuk menutup mulutnya sehingga tidak dimasuki oleh syaitan. Selain itu, jika seorang kemudian menguap sambil terbuka mulutnya, dikhawatirkan bisa ada yang masuk benda-benda yang tidak baik, misalnya debu masuk dalam mulutnya, atau lalat lagi terbang kemudian masuk dalam mulutnya, atau ada serangga-serangga yang lagi terbang masuk di mulutnya. Ya minimal seorang tatkala sedang menguap dengan mulut yang terbuka disertai suara yang menggelegar, maka ini atau apa mulut yang terbuka maka ini terkadang disertai dengan suara, hal ini menunjukkan pemandangan yang buruk. Pemandangan yang tidak baik di hadapan teman-temannya atau di hadapan kerabatnya, ya pemandangan yang buruk seorang menguap sambil membuka mulutnya. Di akhir dari pengajian ini kita muji Allah Subhanahu Wa Taala akan kesempurnaannya syariat Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala telah beri hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beragama Islam dan bisa mengetahui tentang indahnya syariat Islam. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi taufik kepada kita bisa beradab dengan adab-adab Islami dan bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permohonan hamba-hambanya dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Demikianlah para pemirsa sekalian, selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Ihsan. Jazakallah khair kepada Syekh Abdul Razak dan Ustaz Abu Abdul Muslim Firanda atas terjemahan yang beliau sampaikan. Dan masih ada waktu yang tersisa bagi kami 5 menit untuk mengangkat satu pertanyaan kepada Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, bagaimanakah syariat Islam dalam memberikan bimbingan kepada seseorang yang bersendawa dan kemudian menguap? Ada sebagian saudara kita mengucapkan Alhamdulillah ketika bersendawa dan Allah ketika menguap. Dan bagaimana ketika seseorang bersin karena flu, apakah tetap disyariatkan membaca Alhamdulillah? Jazakallah khair. التجشع هو في الغالب يكون على حسب الشبع والحمد يكون بعد تناول الطعام كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا إن الله ليرضى عن أحدكم أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها ولا أعلم شيئا يدل على مشروعية الحمد على إثر التجشع نفسه. Saya menjelaskan bahwasanya seorang tatkala mengeluarkan suara yang disebut dengan tajasyu dalam bahasa Arab yaitu biasanya keluar suara tersebut gelegean itu tatkala sudah kenyang, biasanya kalau sudah kenyang baru keluar suara tersebut. Dan yang kita ketahui bahwasanya memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah yaitu setelah makan makanan, sebagaimana dalam hadis-hadis yang datang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seorang dari kalian jika dia makan suatu makanan kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala atau dia meminum minuman kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian itu diucapkan setelah makan atau setelah minum. Adapun setelah kenyang kemudian keluar suara, Syekh tidak tahu ada dalil yang menunjukkan seorang memuji Allah tatkala itu. Allah alam bisawab. Dan terkait dengan bersin yang terus menerus Ustaz karena sakit atau flu, apakah tetap disyariatkan membaca Alhamdulillah? Jazakallah khair. Alladhi ja'at bihi al-sunnah an yushammat thalathan, yani ya'ta idha atis wa hamidallah yushammat thalathan thumma ba'da thalika kama ja'a fil hadith لا يشمت لأنه زكام. فإذا عطس الأولى والثانية والثالثة يشمت، ثم بعد ذلك هذا العطاس المتوالي الذي يكون بسبب الزكام فإنه لا يشمت عليه، بل إنه زكام كما جاء ذلك في الحديث. Beliau menjelaskan bahwasanya ya, termasuk orang yang sakit misalnya influenza, sakit flu, kemudian dia bersin-bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengarnya juga tetap menjawab, tetap melakukan tasmid, mengucapkan yarhamukallah. Tetapi disebutkan dalam hadis bahwasanya cukup 3 kali. Jika dia bersin pertama mengucapkan alhamdulillah, kita mengatakan yarhamukallah. Dia bersin kedua, dia mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamukallah. Dia bersin yang ketiga berturut-turut, dia mengucapkan alhamdulillah, kita mengucapkan juga yarhamukallah. Jika dia bersin yang keempat, maka tidak perlu dijawab karena dia berarti sakit ya, apa namanya, terkena penyakit flu. Jazakallahu khair ya Syekh, wa laqad hana waqta salat maghrib. Nardi min fadilatika min al-ikhtitam. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة المستمعون لكل خير، وأن يمن علينا بالتأدب بآداب الشريعة العظيمة وأخلاقها الكريمة الفاضلة، وأن يصلح لنا شأننا كله، ونلقاكم بخير في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufik kepada kita, kepada para pendengar sekalian, kepada segala kebaikan, dan agar kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beradab dengan adab-adab Islam, adab-adab yang indah, dan juga bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia dari akhlak-akhlak Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dan meluruskan segala urusan kita. Demikian saja para pemirsa sekalian, semoga kita bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.